إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang mengatur semua kondisi hati kita. Dan dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama berkumpul dengan mukmin ahlussunnah. Kita menjadi muslim ahlussunnah, komunitas kita juga muslim ahlussunnah. Semoga nikmat menjadi muslim ahlussunnah tetap kita pertahankan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Satu kebanggaan yang luar biasa ketika nyawa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam kondisi sebagai muslim ahlussunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Di hari kiamat kelak, wajah ahli sunnah mereka diubah oleh Allah menjadi putih dan wajahnya ahli bid'ah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hitam. Sehingga bisa jadi ketika di dunia mereka berkumpul dalam satu lingkungan, mereka berkumpul dalam satu kampus, mereka berkumpul dalam satu tempat kerja, namun Allah Subhanahu wa taala akan membedakan mereka. Allah pisahkan mereka sesuai dengan latar belakang agamanya. Karena itulah hadirin makan Allah, salah satu di antara doa yang layak untuk kita rutinkan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Ahmad, Allahumma amitna alal islami wa ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Kita juga bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa melakukan berbagai macam amalan sepanjang bulan Ramadan, kemudian disusul dengan amalan sunnah di bulan Syawal, dan nantinya akan kita jumpai beberapa amalan ketika bulan Dzulhijjah. Kita berharap kepada Allah semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui apakah amalnya diterima atau tidak. Manusia bisa menilai apakah amalnya sah ataukah tidak, tapi manusia tidak bisa mengetahui apakah amalnya diterima oleh Allah ataukah tidak. Karena penilaian keabsahan kembali kepada zahir dari amal yang kita lakukan. Anda bisa menilai salat yang sedang dikerjakan oleh orang yang berada di samping Anda. Anda bisa menilai sholat yang sedang kita kerjakan sendiri. Namun kita tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka yang bisa kita lakukan adalah berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fudala bin Sa'ad, ada seorang ulama di masa silam yang mereka menceritakan kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu yad'unallaha sittata ashhurin ba'da Ramadan ayataqabbalallahu minhum. Mereka 6 bulan setelah Ramadan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal dari mereka. Karena mereka memahami bahwasanya amal yang mereka lakukan adalah nilainya besar, maka sangat disayangkan jika amal itu hilang. Dan karena itulah hadirin makan Allah, kita dinasihatkan untuk selalu perhatian agar jangan sampai amal yang telah kita lakukan batal, kemudian pahalanya hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kalian batalkan amal kalian. Dan makna larangan membatalkan amal bisa dalam bentuk membatalkan amal ketika sedang beramal, atau makna yang kedua adalah jangan membatalkan pahala amal. Dan itu bisa terjadi pada siapapun ketika orang itu teledor setelah dia mendapatkan pahala, kemudian pahalanya hilang. Apa saja perbuatan yang bisa menyebabkan pahala amal kita menjadi hilang? Di antara perbuatan yang bisa menyebabkan pahala amal kita menjadi hilang, yang paling besar adalah perbuatan kesyirikan. Hadirin dimuliakan Allah, semua tindakan kekufuran, baik bentuknya perbuatan syirik maupun kekufuran yang lainnya, muhbitatun lil amal, bisa menyebabkan amal kita menjadi hilang. Tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ketika Allah bercerita tentang kondisi orang kafir kelak di hari kiamat, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Aku hadapi amal yang telah mereka lakukan, ditunjukkan oleh Allah di hadapan orang-orang kafir. Andaikan kamu tidak melakukan kesyirikan, maka seperti inilah pahala yang akan kamu dapatkan. Kemudian kata Allah, faj'alnahu haba'an mansura. Kemudian aku jadikan amal itu seperti debu yang bertebaran, yang tidak bisa diraih oleh pemiliknya. Sungguh satu kesedihan yang luar biasa ketika dia punya harapan untuk bisa mendapatkan pahalanya, ternyata pahala itu dibuat sirna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lain asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu melakukan perbuatan syirik, wahai Muhammad, engkau akan hapus semua amalmu. Layah batonna amaluka, sungguh semua amalmu akan hilang dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Karena itu waspadai satu dosa besar ini, karena dosa besar ini bisa menyebabkan semua amal soleh yang kita lakukan tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika ada orang yang bertanya, andai ada orang kafir yang berbuat ketaatan, berbuat sosial, dia menyantuni anak yatim, membantu masyarakat dan seterusnya dengan harta yang mereka miliki, bahkan dengan tenaganya, apakah orang kafir ini berhak dapat surga? Jawabannya tidak sama sekali. Karena orang kafir amalnya dihapuskan dengan perbuatan kekufuran yang telah mereka lakukan. Dan bagian dari aturan Allah, siapa yang beramal akan bernilai amalnya jika amal itu disertai dengan iman, sebagaimana yang sering Allah gandakan antara iman dengan amal saleh. Makanya jika sampai ada orang yang punya pemahaman orang kafir bisa mendapatkan surga dan balasan ketika dia berbuat taat, ini adalah pemahaman yang menyimpang. Demikian khutbah yang pertama yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk pembatal amal yang barangkali sering dilupakan oleh sebagian di antara kita adalah tindakan kedzaliman. Perbuatan zalim disebut oleh Nabi SAW sumber kegelapan kelak di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Az-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kedzaliman adalah sumber kegelapan ketika di hari kiamat. Dan kita perlu ingat, Allah Subhanahu wa taala menghitung kedzaliman meskipun manusia melupakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahsahu Allahu wa nasuh." Allah menghitungnya meskipun manusia melupakannya. Allah juga berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian menyangka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan perbuatan kedzaliman yang telah dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashhasu fihil absar. Allah akhirkan hukuman bagi mereka. Bisa jadi dia tetap bisa mendapatkan kejayaan ketika di dunia, tidak mendapatkan hukuman secara zahir. Allah akhirkan hukuman bagi mereka pada hari di mana semua mata terbelalak. Dan hadirin bahkan Allah, betapa seringnya kita melakukan tindakan kedzaliman, namun terkadang kita tidak merasa. Barangkali ada di antara kita yang punya kebiasaan suka membuli kawannya, atau pernah mengambil harta orang lain dan kita anggap itu sebagai tindakan yang biasa saja, atau pernah kita mencela orang lain melalui Facebook atau media sosial yang lainnya dan kita anggap itu satu tradisi yang biasa, kita melupakannya, namun Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghitungnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melupakan tindakan kedzaliman yang pernah kita lakukan. Ada sebuah hadis yang disebut dengan hadis muflis. Nabi SAW bercerita tentang umatnya yang bangkrut ketika di hari kiamat. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah itu orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit, enggak punya harta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapakah orang yang bangkrut sejatinya? Kata beliau, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa jihadin wa shadaqatin wa shiyam. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah manusia yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala jihad bahkan. Artinya orang muflis itu ahlu sunnah, amalnya diterima oleh Allah, bukan orang yang amalnya menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bangkrut itu amalnya ikhlas, rajin beramal, dia datang dengan membawa dan memborong pahala amal. Namun apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Waqad zalama hadha wa syatama hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi si A, memukul si B, mencela si C, menumpahkan darahnya si D, mencemarkan nama baik si A dan seterusnya. Fa akhadha hadha min sayyiatihim wa hadha fa akhadha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati. Akhirnya masing-masing memperebutkan pahala yang dimiliki oleh orang ini dengan izin Allah sebagai balasan ketika dia pernah melakukan kedzaliman ketika di dunia. Sampai ketika pahalanya habis, fa'in faniyat, ketika pahalanya habis dan ternyata kedzalimannya belum terbalaskan, ukhidha min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar, diambilkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang didzalimi lalu dilemparkan kepada orang ini, lalu orang ini diseret ke neraka. Waliyadzubillah, kita sering melupakan kedzaliman, terutama kedzaliman bersama kawan. Dan barangkali yang perlu juga kita perhitungkan, kedzaliman ketika di jalan. Ada orang yang klakson gak benar, atau dia mungkin nyerempet gak benar, atau mungkin dia melakukan tindakan yang bisa menyakiti hati orang lain ketika di jalan. Kita melupakannya, dia sakit hati, bisa jadi dia akan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika di hari kiamat. Termasuk barangkali yang perlu kita ingatkan, ada sebagian orang yang bawa rokok ketika di motor, ketika di kendaraan. Dia berbuat zalim namun dia tidak merasa, belakangnya barangkali terkena satu peletikan, dua peletikan, dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Karena itu hadirin makan Allah, tindakan-tindakan semacam ini perlu kita waspadai. Kita tidak merasa berbuat zalim padahal orang lain sakit hati, Allah subhanahu wa ta'ala menghitungnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kedzaliman yang pernah kita lakukan akan digantikan dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang istiqamah dan melindungi kita dari setiap mubtilatil amal, dari semua yang bisa berpotensi menyebabkan amal kita menjadi batal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.